Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala. Wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa saral umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asirul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-23 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka diberi bahagian dari Alkitab, mereka diseru, diajak kepada Kitabullah untuk mengamalkan Kitabullah agar menghukumi di antara mereka dengan kitabullah tersebut. Kemudian sekelompok dari mereka berpaling dalam keadaan mereka menolak untuk berhukum dengan kitabullah. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, alam taro tangdur ilal ladina utu nasiban minal kitab. Nasiban ay haddon minal kitab ay at-taurati yud'auna halun ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun an qubuli hukmihi. Nazala fil yahudi zana minhum usnani fatahakamu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahakama alaihima birrajmi fa'abaw faji'a bitawrati fawajada fiha warujima faghadibu. Berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, kalimat alam tara, firman Allah alam tara, tara di sini artinya tangdur. Tidakkah kamu melihat ilal ladina utu nasiban ay haddan minal kitab, kepada orang-orang yang mereka diberi bagian. Nasiban artinya haddan, bahagian, minal kitab, dari Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Tidakkah kamu melihat pada orang-orang yang diturunkan pada mereka kitab Taurat. Yud'auna, dalam keadaan mereka diajak. Fi'il mudhari' di sini fi mahalli nasbin sebagai hal. Dalam keadaan mereka diajak, diseru kepada kitabullah agar menghukumi di antara mereka dengan kitabullah tersebut. Thumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian berpaling sekelompok dari mereka dalam keadaan mereka mu'ridun, menolak an qubuli hukmi. Mereka menolak untuk menerima berhukum dengan kitab Taurat. Ayat ini kata As-Suyuti rahimahullah turun pada orang-orang Yahud. Ada dua orang yang berzina di antara mereka. Kemudian mereka berhukum kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan hukum atas keduanya harus dirajam. Fa'abau, maka mereka enggan. Kan dalam Al-Qur'an ditetapkan hukum bagi berzina muhsan, maka harus dirajam. Ditetapkan oleh Rasulullah, dua orang Yahudi tadi harus dirajam. Mereka menolak. Kemudian didatangkan kitab Taurat. Disebutkan hukum yang ada dalam Taurat. Bahwa jadah biya. Maka beliau pun mendapati hukum rajam tersebut ada dalam kitab Taurat. Farujima. Kemudian dua orang Yahudi tadi dirajam. Faghadibu, kemudian mereka marah. Menolak hukum yang ada dalam kitab suci mereka dalam Taurat. Nah, di sini Allah Jalla wa'as menghabarkan kepada kita tentang keadaan ahlul kitab. Orang-orang yang Allah telah berikan anugerah dan nikmatnya kepada mereka dengan diturunkan kitab suci kepada mereka. Dalam hal ini orang-orang Yahud diturunkan pada mereka kitab Taurat. Maka ketika mereka dianugerahi sebuah kenikmatan yang agung oleh Allah, diberikan pada mereka kitab suci sebagai pedoman dalam mereka menjalani kehidupan dunia mereka, maka wajib bagi mereka untuk menjadi manusia-manusia yang paling teguh berpegang dengannya harusnya. Paling cepat untuk menunaikan segala tuntunan, hukum, ajaran yang terkandung di dalamnya. Namun di sini Allah khabarkan tentang mereka ahlul kitab, terkhusus dalam hal ini orang-orang Yahud yang diturunkan kitab Taurat oleh Allah untuk mereka. Ketika mereka diseru, diajak untuk berhukum kepada kitabullah, ternyata sebagian mereka itu justru lari menolak untuk berhukum dengan kitab suci mereka. Mereka lari dengan badan-badan mereka, bukan sekedar pemikirannya saja. Benar-benar menghindar. Dan keyakinan mereka juga menolak keputusan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'as dalam kitab suci mereka. Mereka lari berpaling dengan badan-badan mereka dan menolak dengan hati-hati mereka. Ini merupakan puncak celaan bagi mereka. Dikatakan oleh Allah, "Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun." Kemudian berpaling lari sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi dalam keadaan hati-hati mereka itu menolak untuk berhukum dengan kitabullah. Maka ayat ini sebagai ghayatud dam, puncak celaan bagi orang-orang Yahud. Maka dalam redaksi ayat ini terkandung tahdzir, yaitu peringatan bagi kita kaum muslimin. Ayat ini sekaligus memberikan peringatan bagi kita kaum muslimin agar kita tidak berbuat seperti perbuatan mereka, sehingga kita waliyadubillah akan mendapatkan puncak celaan dari Allah seperti puncak celaan Allah yang telah Allah timpakan pada orang-orang Yahud. Sehingga jangan sampai kita mendapatkan celaan dan hukuman dari Allah sebagaimana celaan dan hukuman yang Allah timpakan kepada mereka orang-orang Yahud. Bahkan wajib bagi setiap kita, jika diseru, diajak untuk mengikuti bimbingan kitabullah, tuntunan kitabullah, hendaknya kita mendengar, kita mentaati, dan hendaknya kita menjalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kemampuan maksimal kita masing-masing. Dan ini sebagai bukti husnul khuluq ma Allah, akhlak baik kita bersama Allah. Pertama, kita berkewajiban untuk membenarkan seluruh berita dari Allah. Yang kedua, kita harus mampu untuk menerima seluruh hukum-hukum Allah. Yang ketiga, kita harus mampu semaksimal mungkin untuk menjalankan, mempraktekkan seluruh hukum-hukum Allah. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar dengan itu mereka memutuskan hukum di antara mereka, hendaknya mereka menyatakan, "Kami mendengar dan kami mentaati." Kenapa Ahlul Kitab, terkhusus dalam hal ini orang-orang Yahud, berani lancang untuk menolak hukum Allah dalam kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka sebagai limpahan nikmat Allah terhadap mereka? Kenapa mereka begitu berani, begitu lancang menolaknya? Menolak dengan fisik mereka, menolak dengan hati-hati mereka, waliyadubillah. Sebabnya dijelaskan oleh Allah Jalla wa'az dalam ayat yang berikutnya. Yaqulu Jalla wa'az, "Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Yang demikian itu, lari dan berpalingnya hati-hati mereka untuk menerima hukum-hukum Allah dalam kitab Taurat, itu disebabkan karena mereka punya keyakinan. Mereka menyatakan neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang terbatas. wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Maka telah menipu mereka dalam urusan agama mereka karena sebab apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dalikat tawali wal i'radu bi annahum qalu ay bi sababi qaulihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat 40 yawman mudata ibadati abaihimul ijla summa tazulu anhum wa gharrahum fi dinihim muta'alliqun bi qaulihi ma kanu yaftarun min qaulihim dhalika. Kata Suyuti rahimahullah, yang demikian itu at-tawali wal i'rad, larinya mereka dan berpalingnya hati-hati mereka untuk menerima keputusan Allah, hukum Allah dalam kitab Taurat, bi annahum qalu, karena mereka mengatakan, artinya karena sebab ucapan mereka, keyakinan mereka yang menyatakan neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang terbatas. Ini sebentar, yaitu 40 hari selama peribadahan moyang-moyang mereka kepada patung anak sapi yaitu al-ijl. Summa tazulu anhum, kemudian akan hilang dari mereka, terangkat adab itu dari mereka. Ini keyakinan batil orang-orang Yahud. Jadi mereka berani menolak hukum Allah, tuntunan dan syariat Allah dalam kitabnya yang mulia karena keyakinan yang batil yang ada pada diri mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, hanya 40 hari saja. Kemudian adab itu akan terangkat dengan sendirinya. Wa gharruhum fi dinihim, maka telah menipu mereka dalam urusan agama mereka. Ma kanu yaftarun, yaitu apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan. Fi dinihim, jar wa majrur di sini muta'alliqun bi qaulihi, terkait dengan firman Allah ma kanu yaftarun, dengan kalimat yang setelahnya ma kanu yaftarun min qaulihim dzalika, dari ucapan mereka yang demikian itu. Namun diberi catatan oleh Syekh Shafiur Rahman bahwasanya jar wa majrur dalam ayat ini wa gharrahum fi dinihim disebutkan keterkaitan dorob dengan kata kerja setelahnya yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. Wa taraduhu al-khatib bi anna ma ba'dal mausul la ya'mal fima qablahu wa sawaba ta'alluqahu bil fi'li ladhi qablahu wa huwa gharrahum. Yang demikian itu diselisih oleh al-khatib al-Baghdadi rahimahullah, bahwasanya apa yang setelah isim mausul ini tidak bisa beramal pada kalimat yang sebelumnya, karena ma di sini ma mausulah, ma kanu yaftarun, ini tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Kalau apa yang sebelumnya dari jar wa majrur itu di kaitkan dengan kata kerja yang setelahnya, itu tidak bisa. Akhirnya beliau membetulkan bahwasanya jar wa majrur dalam ayat fi dinihim ini terkait dengan fi'il atau kata kerja yang sebelumnya itu gharrahum, telah menipu mereka. Ini dari tinjauan ilmu nahwu. Jadi penentangan dan penolakan yang ada orang-orang Yahud terhadap kitab Taurat itu disebabkan karena ucapan mereka tidak akan menyentuh kami adabun nar kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka mengada-adakan kedustaan dengan ucapan ini. Mereka menyangka bahwasanya itu adalah benar-benar nyata. Mereka tidak akan diseksa dalam adab neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sehingga keyakinan yang batil tadi membuat mereka lancang dan berani untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tertipu dalam urusan agama mereka, dengan itu berarti mereka berkeyakinan bahwasannya akhir kesudahan mereka itu pasti di surga. Ini memang yang terjadi pada ahlul kitab, baik Yahud wa Nasar. Mereka begitu yakin bahwasanya mereka tidak akan diadab dalam siksa neraka. Demikian juga orang-orang Nasar. Bahwasanya dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Isa putra Maryam. Ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Itu yang membuat mereka berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan. Nah, mereka telah berdosa dalam hal itu. Ucapan mereka lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ini benar-benar murni kedustaan. Maka dengan keyakinan itu justru akan membawa mereka kepada kejelekan. Membawa mereka pada hukuman yang sangat pedih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang sesudahnya. Yaqulu jalla wa as فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kata Allah Jalla wa'az, maka bagaimana jika kami kumpulkan mereka di satu hari yang tidak ada keraguan di hari tersebut, yaitu pada hari kiamat. Lantas bagaimana kalau kami kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat? Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya sesuai dengan apa yang telah dia upayakan dari amal perbuatan. Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak ada yang didolimi sedikitpun. Dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah, fakaifa haluhum idza jama'nahum liyaumin ay fi yaumin la raiba shakka fihi wa huwa yaumul qiyamah wa wufiyat kullu nafsin min ahli alkitab wa ghairihim jazaa'a ma kasabat amilat min khairin wa sharrin wa hum ay annasu la yudlamun bin naqsi hasanatin aw ziyadati sayiatin wa nazala lama wa'ada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummatahu mulka farisa wa rum faqalan munafiqun hayhata. Maka bagaimana keadaan mereka ketika Allah nyatakan ketika kami kumpulkan mereka di satu hari, pada suatu hari yang tidak ada kebimbangan, enggak ada keraguan di hari tersebut. Dia yaitu hari kiamat, di mana setiap jiwa nanti akan dipenuhi balasannya, baik dari kalangan ahlu kitab maupun umat yang selain mereka akan dipenuhi balasannya sesuai dengan apa yang telah dia upayakan, apa yang telah diamalkan oleh diri-diri mereka, baik dari amal kebajikan maupun amal kejelekan akan dipenuhi balasannya oleh Allah Jalla wa'as. Wahum ay annas, dan mereka manusia di hari itu la yudlamun, tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah. Baik dengan dikurangi kebajikan mereka atau ditambah kejelekan mereka, enggak akan terjadi yang demikian itu. Ayat ini turun ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam menjanjikan pada umatnya, yaitu akan dikuasainya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Maka orang-orang munafikun menyatakan, hayhata, jauh-jauh, enggak mungkin itu, enggak mungkin. Maka Allah nyatakan, bagaimana jika kami kumpulkan mereka di hari kiamat, di hari yang tidak ada keraguan? Lantas bagaimana kira-kira keadaan mereka? Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka persembahkan dalam kehidupan dunianya. Jika mereka datang dengan membawa kejelekan, tentu mereka enggak akan bisa lari dari keputusan Allah Jalla wa'az dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Kejelekan akan dibalas dengan kejelekan yang semisal. Kebaikan mereka akan dibalas dengan kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh sekali dengan ucapan mereka, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang terbatas. Dalam keadaan mereka begitu lancang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Tidakkah amal-amal kemungkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan nanti akan dibalas oleh Allah Jalla wa'az di hari yang tidak ada keraguan padanya sama sekali. Allah akan menghukumi setiap jiwa dengan keadilan, tidak ada kedzaliman. Dan itu tergantung dengan kadar amal hamba itu masing-masing. Seberapa banyak amal kebajikan yang telah dia upayakan dalam kehidupan dunia, maka sesuai dengan itu kemuliaan kehidupan akhiratnya akan dia dapatkan. Maka sesuai dengan kadar kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya kepada Allah, maka sesuai kadar itu pula dia akan mendapatkan akibatnya, hukumannya. Maka mereka dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di sini menjadikan terbantah hujah-hujah mereka. Maka ini sebagai peringatan bagi kita kaum mukminin, bukan saja kepada ahlul kitab, agar kita tidak tertipu dengan syubhat yang ada pada ahlul kitab bahwasanya kita pasti masuk surga dengan segenap kejelekan dan dosa yang kita bawa, dengan segenap kemaksiatan yang kita lakukan, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tertipu kita dengan kasih sayang Allah, dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Kita lupa selain Allah Maha Penyayang, selain Allah Maha Pengampun, Allah juga memiliki sifat Sadidul Adab. Allah itu zat yang maha keras siksanya. Nanti akan ditentukan oleh amal kita masing-masing yang kita bawa menghadap Allah Jalla wa'ala. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.